aja pejalan kaki kusut mengupuk hari jari-jari kekar konektur genit goda daki dari sebelah warung sebuah WC umum irama melaju terdengar akrab mengalu. Jangan matamu biar mencari mangsa. Ramai para pedagang datang tawarkan barang. Latap pengemis bak meriam dalam perang. Thank you.